أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المفسرون: إن المؤمنين من هذه الأمة الذين صدقوا بالله ورسله وعملوا بشرعه والذين كانوا قبل بعثة محمد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السالفة من اليهود والنصارى والصابئين، وهم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. هؤلاء جميعا إذا صدقوا بالله تصديقا صحيحا خالصا وبيوم البعث والجزاء وعملوا عملا مرضيا عند الله فثوابهم ثابت لهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين والمرسلين إلى الناس كافة، فلا يقبل الله من أحد دينا غير ما جاء به وهو الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا، sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Tapi di sini amanu jelas maknanya, yaitu orang-orang yang amanu orang-orang yang saddaqu bi Muhammad, yaitu yang SAW, yaitu yang saddaqu billahi wa rasulihi. Namun Sufyan al-Thawri mengatakan maksud tafsiran dari alladzina amanu di ayat ini adalah al-munafiqun. Jadi ada penafsiran dari Sufyan al-Thawri bahwa saya maksud dari amanu di sini, alladzina amanu di sini, alladzina nafaku, yaitu orang-orang munafik. Seolah-olah seperti berkata Allah Ta'ala berkata bahwa orang-orang yang beriman di zahirnya, orang-orang yang beriman di zahirnya. Ya, nanti kan kita ada pengelompokan di sini, ada ladzina amanu, waladzina hadu, ada juga kelompok nasara dan sabiin. Siapapun dari empat golongan itu yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Tapi jadi alladzina amanu di sini ada yang menafsirkan zahirnya alladzina amanu, yaitu orang beriman. Dan juga ada yang menafsirkan ini Sufyan Tsauri bahwasanya ladzina amanu yaitu orang-orang yang munafik. Ya. Yeah. Baik. Itu kedua tafsiran. Walladzina hadu dan orang-orang Yahudi. Dan hadu di sini dengan lafal fi'il madhin. Dan hadu bisa bermakna. Ada dua tafsiran untuk hadu di sini. Kenapa disebut hadu? Ada yang menafsirkan bahwasanya hadu berasal dari atau Yahudi, nanti jadi Yahudi, berasal dari Yehuda. Yehuda. Yehuda. Yehuda yaitu salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Yehuda. Masya Allah Pak Tasrifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Pak. Alhamdulillah ketemu lagi. Alladzina hadu. Ya, hadu di sini bisa bermakna ya Yahudi pastinya, dan dari kata Yehuza, namun ya-nya dihilangkan. Yehuza, anak dari seseorang dari Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Itu ya hadu. Tafsiran pertama dari ya hadu. Antum sini aja, sini samping. Enggak ada kitab, antum? Siapa yang enggak ada kitab? Enggak bawa. Enggak punya. Enggak nunggu. Ya, hadu. Enggak ada, lihat aja. Bukan. Hadu. Yang tafsiran kedua dari hadu yaitu tabu. Jadi makna dari hadu bisa bermakna tabu, yaitu yang bertaubat. Nah, jadi walladzina hadu bisa bermakna walladzina tabu. Tapi yang dimaksud taubat di sini bukan kaum orang yang bertaubat, tapi Yahudi. Orang Yahudi disebut orang yang bertaubat karena mereka pernah bertaubat dari penyembahan terhadap anak sapi gitu, atau lembu. Maka disebut Yahudi dari kata hadu. Jadi lafal Yahud itu ada dua tafsiran. Ada yang menafsirkan lafal Yahudi berasal dari Yehuza, yaitu salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang menafsirkan Yahudi itu berasal dari hada, ya, anu lupa fi'il mudhari'nya, namun maknanya dari hada adalah taba, yaitu kembali kepada Allah. Ya. Jadi lafal Yahudi itu bisa dari kata salah satu bahasa juga yang bermakna kembali, orang-orang kembali. Jadi sejarahnya ada. Jadi yang pertama alladzina amanu adalah dua tafsiran, yaitu orang beriman, atau ada yang tafsirkan Sufyan ini menafsirkan apa? Orang-orang munafik yang zahirnya beriman, zahirnya kelihatan beriman. Makanya orang-orang munafik tersebut kalau ditafsirkan di sini dikorinkan dan disandingkan dengan alladzina hadu, disandingkan dengan an-nasara, disandingkan dengan as-sabiin. Tapi an-nasara juga ada dua tafsiran. Ya. An-Nasara juga ada dua tafsiran. Nasara ini jama' sebagaimana alladzina amanu dan alladzina hadu itu juga jama'. Jadi Nasara jama' dari Nasir. Atau jama' dari Nasrani. Nasrani. Nasrani, ya, Nasrani. Dan ada dua tafsiran mengenai makna Nasara di sini. Ada yang mengatakan Nasara maknanya atau Nasrani nisbatan kepada sebuah kota Nasran atau Nazaret kalau kita kenalnya Nasran, ya. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya Nasrani itu dari kata Nasara yaitu penolong, penolong, karena mereka saling tolong menolong satu sama lain. Makanya dalam surat As-Saff dikatakan qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله. Itu Nabi Isa berkata, man ansar ilallah, siapa yang penolongku menuju Allah. Qala al-hawariyun, maka orang-orang pengikut Nabi Isa yang bernama Hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah, penolong-penolong menuju ke Allah Ta'ala. Jadi Nasara ada dua tafsiran, dari Nasrani mufradnya. Ada yang menafsirkan Nasrani itu dinisbatkan kepada kota Nasran atau Nazareth. Ada yang memaknai Nasran itu dari kata Nasara. Kemudian As-Sabi'in. Adapun As-Sabi'in juga berselisih. Para ulama di sini berselisih. As-Sabi'in jamak ya dari kata Sabi, bisa bermakna atau ada yang menafsirkan Sabi'in orang yang ada yang mengatakan mereka orang yang membaca kitab Zabur, Zaburnya Nabi Daud, tapi juga tidak memeluk Yahudi, tidak pula memeluk Nasrani. Ya. Tidak memeluk agama Yahudi, enggak juga memeluk agama Nasrani. Ada yang mengatakan Sabi ini adalah orang yang suka berpindah-pindah agama sana sini gitu. Ada yang mengatakan Sabi ini adalah orang yang menyembah bintang. Ada yang mengatakan Sabi ini adalah orang yang menyembah malaikat. Al-muhim asalnya dari hadu nasara sabiin, itu bukan muslim tadinya gitu. Makanya penafsiran alladzina amanu, ada yang menafsirkan alladzina nafaku, orang munafik. Nah, keempat golongan ini, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah, barang siapa mereka ini aman, di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka apa falahum ajruhum inda rabbihim, maka buat mereka nanti ajr, pahala, ganjaran buat mereka, inda rabbihim, di sisi Rabbnya dapat pahala, itu pertama. Kemudian wala khaufun alaihim, tiada rasa takut buat mereka, mereka enggak ketakutan, mereka enggak takut akan apa yang akan terjadi pada mereka, yaitu masa depan. Jadi di akhirat mereka tidak takut akan kedepannya, yaitu nanti bakal tahu mereka ke surga. Walahum yahzarun, dan tidak pula mereka bersedih, sedih akan apa yang telah lalu dari mereka. Ya, walahum yahzarun, sedih akan apa yang telah berlalu dari mereka. Jadi mereka tidak akan, tidak akan ketakutan dengan hadapan dan tidak akan menyesal dengan yang belakangan. Dan selagi itu mereka juga mendapatkan ganjaran. Jadi ada tiga hal. Kalau janji untuk kita, siapapun kita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, beramal soleh, maka dapat pertama ganjaran dari Allah. Kedua, rasa aman terhadap masa depan. Ketiga, terhindar dari kesedihan tentang masa lalu. Jadi untuk menghapus kesedihan tentang masa lalu, dah taubat, beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh. Jangan berlarut. Baik, kita baca tafsir. Tafsirnya ada tafsir munyasar. Qala al-mufassirun innal mu'minina min hadhihi al-ummah. Nah, ini di sini menafsirkan sesuai penafsiran pertama tadi, innal mu'minina min hadhihi al-ummah. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu atau innal mu'minina min hadhihi al-ummah, sesungguhnya orang-orang beriman dari umat ini. Ya, karena di antara umat ini ada yang tidak beriman juga. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua ada yang mengatakan ini munafik maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, orang mu'minin al-mu'minin min hadhihi al-ummah alladzina saddaqu billahi wa rusulihi, orang-orang yang mentasdik, mempercayai Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syara'ihi, dan beramal dengan syariatnya. Hi di sini kembali ke Allah Ta'ala, karena asalnya syariat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai, dan para rasul sebagai mubalighun, para penyampai. والذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan juga setelah orang-orang mukmin disebutkan, ada orang-orang qabla bi'atsati Muhammad, sebelum terutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa al-umam as-salifah, min al-umam as-salifah, yaitu dari umat-umat yang salifah. Maknanya salifah apa? Terdahulu, salaf. Salaf sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, as-salifah min al-yahud, diantaranya al-yahud, wal-nasara, nasrani, was-sabi'in, dan orang-orang sabi'in ini ditafsirkan di sini, wahum qawmun baquna ala fitratihim, mereka adalah kaum yang baqun, tetap asalnya, ala fitratihim, tetap pada fitrah mereka, itu tetap begitu ya mereka. Tapi masalahnya, wala dina muqarrarun lahum yattabi'una, meskipun mereka tetap pada fitrahnya karena mungkin environment atau pergaulan atau komunikasi yang memang kurang, mereka tetap seperti itu. Namun la dina, tidak ada agama muqarrar yang tertetapkan lahum, enggak jelas agamanya, enggak tahu nih gitu kan, buat mereka yattabi'unahu, yang mereka ikutinya, hu di sini kembali ke din. Jadi gimana, mereka tetap pada keaslian fitrah, tetapi mereka juga tidak dibilang beragama, enggak ya, karena mereka enggak ada petunjuk apa-apa. Nah, jadi orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Nasara, dan orang-orang Sabiin, haulai jami'an, mereka semua itu, idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisa, jika mereka saddaqu billah, mempercayai Allah Ta'ala tasdiqan sahihan khalisa, dengan tasdiq, pempercayaan yang sahih dan khalisa dan murni. Ya. Dan tidak cukup itu. Tidak cukup billah, tapi wa biyaumil ba'tsi wal jazaa', dan juga dengan hari kebangkitan dan jazaa', pembalasan. Ya, wa biyaumil ba'tsi wal jazaa', hari kebangkitan dan pembalasan. Karena ada juga orang yang percaya kepada Allah Ta'ala tapi mengingkari hari kebangkitan, orang musyrikin. Yang kita pelajari di surat An-Nazi'at, ya. Aidza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karatun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah. Kemudian fa idza hum bisahirah. Baik. Misal seorang percaya kepada Allah namun tidak percaya kepada yaumul ba'ats dan jaza, maka tidak berkaitan beriman. Orang percaya dengan Allah, percaya juga dengan adanya Judgment Day, tetapi mereka tidak beramal amalan salihan yang diridhai Allah, tetap juga tidak bermanfaat. Ya, jadi tidak cukup meyakini, tetapi harus mempraktikkan, mengamalkan anggota tubuhnya. Itulah iman. Jadi iman itu tasdiqun bil qalb wa talaffuz bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah tasdik di kalbu, mempercayai di kalbu, pasti itu. Kemudian talafuz bil lisan, harus ada klaim lisan atas keimanan itu dan amal lisannya, dan dibedakan dengan Murji'ah. Kalau misalnya Ahlussunnah mengatakan bahwasanya amalan itu termasuk iman, amalan mencerminkan iman. Ya. Baik. Mana tadi? Wa amilu amalan mardiyan 'indallah, dan mereka beramal satu amalan yang diridai di sisi Allah Ta'ala, fa thawabuhum thabitun lahum 'inda rabbihim. Maka apa balasannya kalau misalnya mereka beramal, ya kan? Beriman, beramal, fathawabuhum thabitun lahum inda rabbihim, maka thawab Sawab yaitu pahala. Sawabuhum pahala buat mereka. Sabitun tetap, ya. Eksis ada, benar-benar ada pahalanya. Dan itu pahala tersebut lahum buat mereka. Inda rabbihim di sisi Rabb mereka. Iya. Makanya dalam surat As-Sajdah, thawab itu enggak semuanya kelihatan. Ganjaran itu kita tidak diperlihatkan bahkan. Oleh karena itu dalam surat As-Sajdah ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun, maka satu, maka jiwa itu tidak tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan buat mereka. Jadi pahala itu disembunyikan. Ya. Min qurrati ayun, dari hal-hal yang qurrati ayun itu sesuatu yang bikin mata itu terus melihatnya, memandang, senang memandangnya, yaitu jannah nanti. Itu disembunyikan. Kita misal bertasbih subhanallah, subhanallah, atau bertahlil di boye itu, dapat pohon atau dapat apa, dapat rumah, dapat salat sunnah, dapat rumah dan seterusnya. Itu enggak Allah Ta'ala tampilkan. Bahkan di mimpi pun tidak pernah Allah kasih tahu. Tidak pernah Allah gambarkan kepada kita. Tapi ini semua jaza. Jaza bima kanu ya'malun. Jaza bima kanu ya'malun, yaitu balasan terhadap orang-orang, terhadap balasan sebagai imbalan, sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Makanya dikatakan, Ammalladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan jannah, surga-surga, kebun-kebun sebagai ma'wa, tempat kembali, ya, dengan atau ganjaran bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi kalau misalnya kita beramal mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, maka tidak ada masalah jika pahala tersebut tidak Allah tampilkan. Lainkan wajib kita yakini, insyaAllah akan Allah tampilkan di waktunya nanti. Taib, falahum ajruhum inda rabbihim, thawabuhum thabitun lahum inda rabbihim, wala yusibuhum khawfun ala mustaqbalihim, wala yusibuhum khawf, dan tidak mengenai mereka yang namanya khawf itu enggak kena. Itu mereka tidak akan terserang rasa takut. Khauf itu rasa takut. Ala mustaqbalihim, atas masa depan mereka. Maksudnya di sini, ketika di hari kiamat nanti, ya, jadi mereka diberikan ketenangan, ya, diberikan ketenangan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, wala di sini wala yusibhum khaufun ala mustaqbalihim, untuk masa depan mereka di jannah mereka tenang. Wala nadama ala madihim, dan tiada penyesalan atas masa lalu mereka. Jadi indah nantinya, yaitu mereka ketika mengingat masa lalu enggak menyesal karena amal-amalnya alhamdulillah bagus dan istiqomah. Mereka memandang sekarang, mereka dalam keadaan tenang karena memiliki banyak thawab dengan mizan yang berat. Dan mereka memandang ke depannya, surga dijanjikan kepada mereka karena thawab terhadap amalan mereka alhamdulillah begitu banyak. Wa amma ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khataman, atau bisa khatiman lin nabiyina wal mursalina ila an-nasi kaffatan, fala yaqbalullahu min ahadin dinan ghayra ma jaa bihi wa huwal islam. Wa amma adapun ba'da bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai khatiman lin nabiyyin wal mursalin, sebagai khatiman, penutup untuk para nabi dan para utusan, ilan nasi kafah, menuju ke manusia, untuk manusia kafah semuanya, bahkan untuk jin juga, untuk Nabi Muhammad. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka final, la yaqbalullah, Allah Ta'ala tidak menerima min ahadin, dari siapapun, dinan, suatu agama pun, ghayra ma ja'a bihi, agama selain yang telah datang bersama Rasul. Ma ja'a bihi, itu bi Rasul, bi Nabi Muhammad SAW. Bahwa Islam. Jadi, inna dina inda Allah al-Islam. Agama bagi Allah Ta'ala adalah Islam, dan setelah turunnya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua harus kembali kepada Islam, itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan tidak boleh berkutat pada agama lamanya karena telah dinasakh, dihapus ya, sehingga harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.